Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Munzilil Quran. Allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa al-tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna fahmal Qur'an faqihna ya Rabbana fid din wa alimna ta'wila. Allahumma ya Rabbana rizukna al-adaba bil Qur'an warzukna hubbal Qur'an wa'inna alal amali bil Qur'an wakhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati ahlil Qur'an waj'alil Qur'an lana syafi'an ya Rabbana yawma nalqak. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qablal maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah yang telah berikan kemudahan kepada kita untuk meniti jalan keridhaannya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap hamba itu akan dimudahkan oleh Allah di dalam menjalani hidup ini. Dimudahkan untuk kehidupannya nanti di akhirat. Jika orang itu ahli surga, jika seorang hamba itu adalah ahli surga, maka di dunia dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan ke surga. Ditempatkan di tempat kemuliaan. Dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Dan begitu sebaliknya, jika seorang hamba itu adalah ahli neraka, maka di dunia ini pun akan dimudahkan jalan untuk ke neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka kehadiran kita di tempat ini benar-benar harus disyukuri, karena semoga ini tanda bahwasanya kita adalah ahli surga. Karena kita sering menghadiri taman surga. Jadi menghadiri tempat semacam ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, bukan urusannya faham atau tidak faham. Mohon difahami. Jadi urusannya kita bergabung dengan majelis mulia ini, baik yang hadir secara langsung atau menyaksikan acara ini ataupun mendengar dari jauh. Urusan kita dengan majelis seperti ini bukan urusan faham atau tidak faham. Seandainya pun Anda tidak faham, bergabungnya Anda dengan tempat yang mulia ini, itulah yang mengundang pengampunan Allah, yang mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, biarpun tidak faham. Sehingga mungkin seorang ibu sepuh, secara akal susah untuk menangkap ilmu di majelis seperti ini. Akan tapi ketahuilah kehadirannya ke tempat ini pun kemuliaan seperti ibadah. Bahkan dikatakan lebih bagus menghadiri majelis seperti ini daripada rakaat, puluhan rakaat yang didirikan di tengah malam. Begitu mulianya dan agungnya tempat semacam ini, sampai-sampai Nabi menyifatinya dengan taman surga. Yang punya taman surga, tentu ia adalah punya surga. Makanya yang dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri tempat-tempat semacam ini, insyaAllah, ahli surga. Amin. Dan semoga benar-benar kita adalah orang yang dimudahkan menuju surganya. Kita akan lanjutkan pendidikan atau belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab At-Tibyannya. Kita dengan Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyannya, kita sudah sampai kepada قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين إلى أن قال Menyembahi dan seyogianya. Menyembahi dan seharusnya lah. Allah yata'azzam 'alal muta'allimina, hendak dan tidak sepantasnya untuk sombong merasa hebat di depan para penuntut-penuntut ilmunya. Dan ini akan dilihat dari hay'ah, perilaku dan tingkah laku sebelum hatinya. Adapun urusan hati hanya Allah yang tahu. Bagaimana menghormat penuntut ilmu? Tidak sombong dengan penuntut ilmu. Kadang dengan kalimat yang ia ucapkan, kalimat yang menunjukkan kalau dia itu sombong. Dan juga dengan perilaku. Dan nanti akan dibacakan oleh Imam Nawawi di sini, termasuk cara berjalan, cara bersalaman, cara bertutur kata, cara bertegur sapa. Itu bisa menggambarkan orang ini sombong atau tidak sombong. Biarpun memang sombong adalah urusan hati. Ada orang gayanya sebegini tapi hatinya masya Allah ada. Tapi ini akhlak zahir pun diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bal yalinu, bahkan semestinya lah seorang penuntut ilmu itu yalinu, lembut. Lahum, kepada mereka. Wa yatawadu lahum, dan tawadu, tidak sombong. Faqad ja'a, dan telah datang riwayat fit tawadu'i, membicarakan tentang ketawaduan. Li ahadin nasi, kepada setiap manusia. Asya'un kathiratun ma'rufatun, riwayat-riwayat yang banyak sekali dan sudah sangat masyhur. Telah datang riwayat dari Nabi, pendidikan untuk bertawadu. Riwayat yang sangat banyak dan sangat masyhur. Itu riwayat berkenaan dengan tawadu kepada setiap manusia. Wa kaifa biha ula'il ladzina, bagaimana bertawadu dengan mereka-mereka yang hum, mereka itu adalah bimangzilati auladihi, seperti anak-anak mereka sendiri. Tawadu kepada asal orang saja dihimbau dan sangat dihimbau, bagaimana tawadu dengan orang yang ia adalah seperti anak kita sendiri. Ma'amahum alaihi, ditambah lagi minal istighali bil Qur'ani, ia adalah orang yang menyibukkan Al-Quran. Lihat, bertawadhu kepada asal orang pun pendidikan dari Nabi. Bagaimana tawadhu dengan orang yang datang menuntut ilmu Al-Quran, ilmu agama. Ma'amalahum alaihi min haqqis suhbati, ditambah lagi hak untuk bersahabat. Kita kepada orang yang tidak kenal sekalipun harus tawadhu. Bagaimana dengan orang yang sudah mengikat perjanjian untuk hidup bersahabat, yaitu antara guru dengan murid, kawan dengan kawan. Wa taraddutihim, lebih-lebih itu lihat, kepada asal orang saja harus ada adabnya. Bagaimana dengan seorang santri yang kau anggap sebagai anakmu, yang sengaja datang untuk menuntut ilmu agama. Kemudian wataraddudihim ilaihi, kemudian dia mondar-mandir kepada seorang guru tersebut. Lihat, punya kelebihan. Asal orang di pinggir jalan saja harus tawadhu. Bagaimana dengan orang yang bersimpuh duduk di hadapan kita? Wa qad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linu, berlemah lembutlah kalian. Liman tu'allimuna, kepada orang yang engkau ajarkan. Waliman tata'allamuna minhu, dan kepada orang yang engkau belajar darinya, maksud gurumu. Maksudnya berlemah lembutlah engkau kepada muridmu, dan berlemah lembutlah engkau kepada gurumu. Wan Ayyub As-Sakhtiyani, diriwayatkan dari Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Qala, beliau berkata, yambahi, seyukyanya, lil alim, bagi seorang alim, hendaknya bagi seorang alim itu, ayyadu'at turaba ala ra'sihi, untuk meletakkan debu di atas kepalanya. Dijelaskan oleh para ulama, apa maksudnya meletakkan debu? Menampakkan dan menunjukkan sifat zahir ketawaduan sebelum hatinya, agar ditiru oleh murid-muridnya. Coba bayangkan kalau guru sendiri mengajari gaya hidup, gurunya paling hafal merek mobil, yang dibicarakan hanya merek mobil apa? Merek mahal-mahal, merek HP mahal, merek ini. Dibicarakan terus oleh sang guru, jadi gurunya sering gaya hidup, ya begitu. Itu bagaimana muridnya dari akhlak zahirnya pun sudah mendidik yang tidak baik. Sampai digambarkan hendaknya meletakkan debu di atas kepalanya, maksudnya secara zahirnya pun dia harus menampakkan bentuk ketawaduan yang dilihat oleh muridnya pun merupakan pendidikan yang hebat. Tawadu'an lillahi ta'ala, tawadu' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita hati tawadu' yang akan menggerakkan anggota tubuh kita menjadi anggota tubuh yang bertawadu'. Faslun fasal. Wayambahi dan hendaknya. Ayu adibal ni, masalah ketawaduan. Dari para pendidik harus tawaduk, tidak boleh sombong. Dan sombong itu sendiri menjadikan nurnya ilmu itu hilang. Artinya kalau seorang guru yang sombong, dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Artinya dia seperti orang yang tidak ilmu. Faqitu syai'in la yu'ti. Jadi kalau dia sendiri tidak bisa menerapkan ilmunya itu, tentu dia tidak bisa memberi kepada yang lainnya. Maka ini pendidikan yang luar biasa. Bahkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, menghancurkan kesombongan itu, ternyata didahulukan, menghancurkan kesombongan itu didahulukan sebab, jika seorang murid itu mempunyai hati yang sombong, belum ditundukkan, bukan belum dihancurkan kesombongannya itu, kalau nanti mendapatkan ilmu, ilmunya itu hanya akan menambahkan kesombongan. Dan mendidik ketawaduan itu tentunya dengan lisanul hal, dengan perilaku seorang guru itu lebih penting. Dan subhanallah, kita menemukan guru-guru, kiai-kiai yang punya murid, masya Allah sangat amat tuh. Mulai dari cara duduknya, mulai cari ngomongnya, itu ternyata kehidupan itu ditiru oleh muridnya dan anak-anaknya. Ditiru oleh murid-murid dan anaknya, karena memang begitu. At-tabi'atu tasriqu at-tabi'ah, watak karakter itu nyuri. Kalau kayak duduk dengan orang yang jelalatan matanya, ya nuri, muridnya juga jelalatan. Kalau gurunya tawadhu itu belum apa, belum ilmunya belum disampaikan dengan lidahnya pun, ternyata sudah nular kepada muridnya. Semoga Allah benar, mari kita terus dan terus memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang tawadhu dan menjauhkan dari sifat sombong. Dan kemudian kalau sombong itu ada di murid, al-kibru batarul haqqi, yang namanya kesombongan itu akan menghentikan seseorang, menghalangi seseorang dari mendapatkan kebenaran. Al-kibru. Dan bermasalahnya itu penyakit batin. Orang lain gak bisa tahu, hanya dirinya sendiri ngerasa atau tidak. Bahkan kita pun jarang tahu. Bukan kita tidak tahu, dengan penyakit pribadi kita memang suka pura-pura tidak tahu. Itulah penyakit. Dan begitulah yang dikatakan oleh Imam Rahimahullah Ta'ala. Susah kita itu mengorek kekurangan pribadi. Dia memang orang mudah memaafkan, mudah tutup mata dengan kekurangan dirinya sendiri. Tapi kadang matanya lek dengan kekurangan orang lain. Sampai digambarkan oleh beliau bahwa susahnya melihat kekotoran di dalam hati kita itu sama dengan susahnya menginsyafi kekotoran lahir kita. Kalau kekotoran lahir, misalnya, jika kita menemukan ingus di meja tempat kita ngaji atau tempat kita duduk, atau kita lagi naik mobil, tiba-tiba di jok mobilnya ada ingus, ingusnya orang. Nyaman atau tidak nyaman kalau kita megang-megang ingus? Tidak nyaman. Ingus, bahkan mungkin kita akan marah-marah, kok kurang ajar benar nih orang buang ingus di jok mobil, orang buang ingus di meja. Hah? Atau tiba-tiba Anda mau pinjam sesuatu? Pinjam sesuatu? Atau Anda pengen bersalaman sama seseorang? Tiba-tiba baru buka anggus masih ada basa-basa anggus. Nyaman atau tidak nyaman? Kurang ajar bener, salaman baru buang ingus. Kita tidak nyaman. Jadi kalau ada anggus di meja, ya tidak nyaman kita pegang-pegang. Tapi pernah tidak kita buang anggus sendiri? Membuang ingusnya sendiri pernah atau tidak? Pernah, dan kita nyaman-nyaman saja. Apa bedanya? Padahal bahannya sama. Ingusnya orang dengan ingus kita bahannya sama. Kenapa kalau ini kok nyaman-nyaman? Karena ada ego, ada akunya. Karena ini milikku. Nah, kalau sudah kena ku, itu begitu. Semua penyakit batin begitu. Susah kita melihat kekurangan orang. Tapi kadang kita mudah melihat kekurangan diri. Termasuk kesombongan ini, Masya Allah. Kita tidak tahu, kecuali kita sendiri mencoba mengorek-korek di dalam diri kita. Baik, itu pembahasan khusus bersama Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu. Dan juga di dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayah ini ditekankan sekali oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bagi seorang yang ingin mengajar ilmu kepada murid, hendaknya dididik murid itu dengan benar, niat yang benar. Dijauhkan dari kesombongan, sebab kalau murid sombong itu diberi ilmu, ilmunya itu hanya akan menambah kesombongan. Wong goblok saja dia sombong, apalagi punya ilmu. Maka hati yang perlu ditata. Selanjutnya, wayambahi faslun fasal. Wayambahi dan seyogianya ayu addibal muta'allimu, hendaknya mendidik seorang pengajar itu. Seorang syekh, seorang guru, seorang ustaz, seorang ahli Quran, kalau mendidik orang lain, hendaknya ala tadriji, dengan perlahan demi perlahan. Sedikit demi sedikit, bil adabis saniyati, dengan akhlak yang mulia. Harus ada perkembangan, dok. Akhlak yang mulia sedikit demi sedikit. Wasyamil mardiyati, dengan sifat-sifat yang diridhai. Akhlak yang baik. Waryadati nafsihi bidaqaiqil khafiyyati, dan juga dilatih perlahan demi perlahan untuk menggembleng jiwanya dengan daqaiqil khafiyyati, dengan sesuatu yang lembut. Lembut ini adalah berkenaan dengan urusan penyakit hati. Mulai dari menahan diri dari, yaitu tadi, marah, dendam, untuk tidak ngedengki, jauhkan dari kesombongan, itu yang lebih penting itu. Itu disebut dakhaik, karena pelik. Tersembunyi di dalam hati seseorang. Orang lain mah tidak tahu. Akan tapi diberi wanti-wanti. Diberi peringatan bahwa itu di dalam hatimu itu, kalau kau biarkan saja bisa menjadi sarang segala macam penyakit. Namanya penyakit hati. Wa ya'awwithu, dan membiasakan kepada sang murid as-siyanata, untuk bisa senantiasa menjaga ala umur bijami umurihi al-batinati wal-jaliyati, untuk menjaga dengan benar segala urusannya, baik yang tersembunyi atau terang-terangan. Artinya membiasakan dengan hal yang baik. Baik hal itu adalah berkenaan dengan yang dipikirkannya, yang direnunginya, ataupun yang dilakukan dalam kesehari-hariannya. Dididik seperti itu. Wa yuharridu bi aqwalihi wa af'alihi. Dan dia selalu, seorang guru hendaknya yuharriduhu, memacu. Memberikan motivasi. Bi aqwalihi, dengan omongannya. Jadi omongannya nasihati yang baik, memacu, memberikan support, motivasi agar muridnya ini bisa benar, bisa niatnya baik. Memberikan apa? Motivasi bi aqwalihi, dengan ucapan. Wa af'alihi, dan perilakunya. Yang berat itu. Al-mutaqarrirati, yang tidak pernah henti-henti, artinya terus-menerus, berulang-ulang. Selalu mengingatkan, menasihati, dan seterusnya. Tidak pernah henti. Mengingatkan kepada, memberikan pemahaman kepada sang murid, alal ikhlasi, untuk ikhlas. Wasidqi, dan jujur. Wahusnin niyati, dan membenahi niatnya. Ini terus diulang-ulang. Bahkan kalau perlu setiap kali. Memulai pengajiannya agar membenahi niatnya. Sebab orang itu sering lupa. Sebab menuju akhirat itu godaannya banyak. Kecuali menuju dunia, jarang akhirat, jarang tergoda. Ini kalau orang mau cari duit itu jarang toleh-toleh noleh pengajian. Kenceng mengambil duit. Urusan dunia. Tapi kalau giliran urusan agama itu sambil toleh-toleh. Godaannya banyak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Niat itu harus dibuat namanya tajdid, diperbaharui terus. Mungkin hari ini niatnya baik, bisa saja berubah di esok hari. Karena kita bertemu dengan orang yang berbeda. Mula-mula pengennya sih ngaji. Akhirnya apa? Setan berbisik. Wah, tadi ada orang nyapa kamu loh ya. Kelihatannya sih cakep tuh orangnya mas. Akhirnya semangat ngaji besok. Karena dengan harapan bisa ketemu laki-laki itu lagi. Jadi perempuan yang niatnya berubah. Mula-mula ngaji karena Allah. Akhirnya melihat laki-laki yang menyapanya itu dipandang dia kelihatan ganteng dan sebagainya. Lihat, rusak niatnya. Dan insya Allah tidak ada di sini. Itu hanya sekedar contoh saja bahwa berubahnya niat itu bisa saja karena berubahnya kawan dan teman. Mula-mula pengen ngaji murni. Akhirnya apa? Bisnis berubah. Ini karena bertemu dengan kawan yang baru maka bisa berubah. Maka yang namanya niat itu harus selalu diingatkan oleh para guru. Niat. Sampai diingatkan oleh salah satu guru. Ke orang pergi kemanapun biasa. Tidak akan kumpul antara mencari dunia untuk kaya dan menuntut ilmu. Tidak bisa ketemu. Kecuali mencari harta, mencari dunia untuk bekal menuntut ilmu. Artinya, seperti yang dilakukan para a'imah, itu bekerja, itu hanya sekadar cukup untuk dia bisa menuntut ilmu. Artinya apa? Dia tuntutan bahwasanya, dia menuntut ilmu itu perlu bekal, sehingga bekerja, bekerjanya untuk bekal. Itu masih mendapatkan ilmu orang seperti ini. Tapi yang menjadi masalah sambil belajar, mikir bisnis. Dan ini banyak terjadi teman yang disampaikan oleh guru kami, Habibullah Baharun. Suatu ketika kami ada di Yaman sana, kebetulan kami banyak teman di luar. Dari pengusaha-pengusaha Yaman yang katanya itu pengen membuat kerja dengan orang di Indonesia. Misalnya untuk jual beli, ada buka toko-toko besar, sebab kain-kain di sini lebih murah karena biasanya ngambil di Cina atau di mana. Akhirnya kami ketemu orang tersebut dan orang tersebut hanya minta dikenalkan dengan beberapa orang yang ada di sini di Indonesia. Dan nanti setiap terjadi transaksi kami mendapatkan fee berapa persen begitu pokoknya dapat uang. Wah, berbunga-bunga hati ini. Nanti sambil kuliah dapat duit, sambil sekolah dapat duit. Alhamdulillah Buya kami bersyukur punya guru. Akhirnya ngadep kepada beliau dan rupanya beliau itu juga ngerti pengusaha tersebut. Pengusaha itu orangnya benar. Dan dia orang baik, pengusaha besar yang ada di sana. Cuman kata Habibullah Baharun, "Lan tarbah fi tijaratika wa lan tanjah fi ilmik." Kamu tidak akan berhasil urusan hartamu, urusan bisnismu dan ilmumu pun juga tidak berhasil. Wah, kacau ini. Ilmumu tidak berhasil, bisnismu juga tidak berhasil. Akhirnya diputuskanlah tidak usah ngurusi seperti itu. Memang belum waktunya ngurusi seperti itu. Karena waktu itu bukan kurang, tidak. Karena memang oleh pihak yayasan ada makan dan sebagainya. Alhamdulillah punya guru, jadi kita tidak seenaknya sendiri. Padahal secara zahir termasuk kita pernah punya kenalan yang punya salah satu produk minyak wangi yang saat ini tersebar di Indonesia. Karena salah satu pengusahanya itu adalah kenal. Dan mereka menginginkan untuk membuka. Mereka menginginkan untuk membuka agen yang ada di Indonesia. Wah, ini juga. Dan itu kemudian bersamaan. Makanya waktu itu guru mengatakan bahwasanya, "Lan tarbah fi tijaratika wa lan tanjah fi ilmika." Engkau tidak akan beruntung dengan perdaganganmu. Dan engkau tidak akan mendapatkan ilmu. Wah, kalau begitu ya rugi semuanya. Akhirnya tidak kita ambil dan selesai. Tidak tahu itu urusannya sama siapa. Artinya pentingnya seorang guru, lihat. Kalau kita hanya mengandalkan akal kita, wong cuman begini saja, apa sih susahnya? Kan cuman kenalkan orang beres. Sebab memang menuntut ilmu itu berat. Gak bisa orang main-main menuntut ilmu. Jadi berubahnya niat itu gara-gara seperti itu. Mula-mula sih belajar untuk menuntut ilmu, akan tapi ternyata lebih senang jadi guide-nya orang yang umroh dan haji. Ini bisa berantakan. Kecuali menjadi guide-nya orang umroh dan haji karena kebutuhan untuk belajarnya. Itu bisa selamat. Tetapi kalau sudah orang sambil menuntut ilmu berhayal untuk mencari kekayaan yang melimpah ruah, maka ini akan menemukan kegagalan. Karena niatnya yang berubah itu tadi. Sehingga lihat, kita perlu bahasanya terus memperharui niat kita. Maka guru itu perlu dan harus selalu mengingatkan. Dan sangat bersyukur kalau kita itu punya guru. Banyak hal itu yang unik. secara lahir itu aneh, kenapa harus dilarang? Dan kenapa kita harus melakukannya? Akan tapi petunjuk seorang guru ini penting. Maka guru harus sering memberi petunjuk seperti ini. Yuharrituhu, selalu ingat, memacu, memberikan support, memberikan motivasi. Alal ikhlas, ikhlas. Sidqi wa husni niyati, jujur dan benar di dalam berniat. Wa muraqabatillahi, dan senantiasa ingat Allah. Muraqabatullah, muraqabatillah itu ingat Allah. Menyadari kalau dia dilihat oleh Allah. Menyadari, mengingatkan bahasanya engkau. Itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa, dimanapun kau berada, di saat kau di tempat ramai atau di tempat sepi, Allah melihatmu, nak. Dan Allah melihat lahirmu dan melihat batinmu. Apa yang tersembunyi di hatimu dari niat yang kotor di dalam menuntut ilmu, Allah pun tahu, biarpun saya tidak tahu. Selalu diingatkan seperti itu. Allah mengetahui apa yang ada di hati ini. Dan godaannya adalah ini. Sampai disebutkan innamal amalu bin niat itu. Lihat hadis innamal amalu bin niat itu. Sampai digambarkan oleh Nabi SAW. Faman kana hijratuhu ilallah. Faman kana hijratuhu lidunya yusibah wa imra'atin yang kihuha. Ada orang ternyata menjadi melenceng niatnya itu ada dua hal ini. Mencari dunia sama mencari pasangan, mencari jodoh. Hati-hati, menuntut ilmu nanti salah alamat. Kalau menuntut ilmunya hanya mencari jodoh, ya dia dapat perempuan saja. Dapat suami saja. Akan tapi ketahuilah, kalau kita mencari Allah, ikhlas, akan dapat semuanya. Ya, jadi perlu benah. Perlu benah diri dalam kita menuntut ilmu. Niat terus kita benahi. Bijami'il lahadhat, dalam segala gerak-gerik kita. Setiap saat kita. Artinya, setiap saat kita. Lahadhat itu lahadhat, saat. Setiap saat kita harus kita cermati hati kita dan niat kita. Wa ya'rifuhu, dan hendaknya seorang guru itu memberitahu kepada sang murid. Anna lidhalika, bahwasanya dengan menjaga tulusan niat, membenahi niat, jujur. Itu adalah tanfatihu alaihi. Akan terbuka bagi seorang murid apa itu anwarul ma'arifi, cahaya-cahaya ilmu. Jadi ilmu agar menyala di hati seorang murid adalah dengan kebenaran, ketulusan di dalam kita berniat. Hatimu itu yang membuka sehingga ada sinar-sinar ilmu ma'rifah itu akan masuk ke hatimu. Jadi yang membuka itu adalah ketulusanmu, kejujuranmu. Wa yansharih sadruh, dan akan menjadi lapang dadanya jika orang sudah senantiasa benah hati di dalam niatnya, maka ketahuilah hatinya akan lapang. Enggak ada gundah, enggak ada gulana, enggak ada susah, enggak ada capek. Wa yatafajjar min qalbihi ya nabiul hikami wal lataifi, dan akan memancar dari hatinya, lihat, sumber-sumber hikmah. Sumber-sumber hikmah, kalimat bijak, perilaku bijak, keputusan bijak, segala kebaikan akan muncul. Al-hikmah wal-latifah. Semua adalah makna. Hikmah dan latifah atau lataif, hikam, adalah makna yang luar biasa agung kemuliaan. Dan itu makna terpancar di dalam tutur kata. Ahli hikmah itu biasanya bukan ahli hikmah seperti yang kita pahami sekarang yang ngajari ilmu terbang itu, bukan. Yang dimaksud ahli hikmah di dalam istilah-istilah ini adalah ahli hikmah seperti yang disebutkan bil-hikmati. Hikmah kalimatnya. Kalimatnya penuh dengan kesejukan. Jika bertutur kata penuh dengan keindahan. Jika bertemu dengan seseorang, lihat, menambahkan rasa cinta. Kalau dia menasihati pun terasa sejuk di hati. Itu adalah hikmah wala ta'if. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halihi. Dan itu yang akan menjadikan Allah memberkahi ilmunya. Dan memberkahi semua perilakunya. Wa yuwaffiq fi af'alihi, dan akan diberi taufik. Taufik itu adalah, taufik itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah. Khalqu qudrati ta'ati. Sebaiknya kebalikannya adalah khidlan. Taufik itu adalah satu hal yang luar biasa dan mahal. Taufik itu adalah pemberian Allah kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Contoh, orang yang tinggal di samping majelis taklim itu belum tentu bisa mau belajar. Padahal tinggal melangkahkan kaki. Bahkan bukan melangkahkan kaki, kadang tinggal membuka telinganya saja. Tapi belum tentu. Kenapa? Karena orang itu tidak mendapatkan taufik dari Allah. Tapi begitu sebaliknya, ada orang yang datang dari tempat jauh dalam keadaan sakit, itu pun masih dipapah oleh yang lainnya. Kadang sempat datang. Unik. Apa yang membedakannya? Karena ini mendapatkan taufik. Taufik itu khalqu qudrati ta'ati. Allah menciptakan atau memberikan kepada seorang hamba itu kemampuan untuk melakukan ketaatan. Yang satu dalam keadaan sakit jauh, dan datangnya pun perlu dipapah oleh orang lain, pun masih bisa datang ke tempat mulia. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak mendapatkan taufik, biarpun dia di lingkungan kemuliaan, ia pun tidak akan melakukan kemuliaan. Maka apa yang menjadikan orang bisa menyambut taufik dari Allah itu adalah niatnya yang benar tadi. Kalau niatnya benar, maka Allah yuwaffaq, ia akan mendapatkan taufik dari Allah di af'ali, di dalam perilakunya. Perilakunya akan selalu menjadi perilaku yang diridai oleh Allah. Wa aqwalihi, ungkapan-ungkapan, tutur katanya pun akan menghantarkan kepada kemuliaan. Tutur kata yang bermanfaat, tutur kata yang ada nilainya pahala. Itulah para orang-orang yang dia benar niatnya, lurus niatnya di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faslun fasal. Ta'limul muta'allimina fardhu kifayatin. Mengajari seorang penuntut ilmu itu fardu kifayah. Baik, sebelum kita masuk ini, kita lanjutkan dulu masalah ketulusan tadi. Sebab gini loh ya, kalau orang tidak tulus di dalam mengajar, itu pun tidak akan membuahkan ketulusan pada orang yang belajar. Tidak akan mengundang ketulusan kepada orang yang belajar. Dan jangan ragu kalau kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus ditanamkan. Tanda ketulusan itu adalah tidak ragu kepada Allah. Sebab kalau kita berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kita. Dengan keyakinan bahwasanya semua adalah milik Allah. Dan masalah niat itu penting sekali. Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi pun menjelaskan, menyebutkan kitab Innamal A'malu, apa hadis Innamal A'malu binniyat. Masalah membenahi itu, niat itu adalah yang pertama. Dan dengan niat itulah orang akan mendapatkan pahala. Sebanyak niat yang dihadirkan, sebesar itu juga pahala yang didapatkan. Kalaupun Anda menghadiri tempat yang mulia ini, tidak cukup kalau Anda hanya niat untuk menuntut ilmu. Berniatlah lebih dari itu, niat untuk menghindari kemaksiatan yang ada di kiri kananku. Tambahkan niat untuk memberikan contoh untuk anak-anakku. Niat untuk memberi contoh suamiku. Dan ini adalah niat-niat yang menumpuk itu sesuai dengan sedikit banyaknya niat kita, maka sebanyak itu pula Allah akan memberikan kepada kita pahala. Baik. Kemudian kita ada faslun fasal. Ta'limul muta'allimi fardhu kifayatin. Ta'limul muta'allimi fardhu kifayatin, mengajar orang itu fardhu kifayah. Mengajar orang itu fardu kifayah. Ini jangan sampai kita itu ogah-ogahan. Fa illam yakun, fardu kifayah itu gimana kasusnya? Jadi guru itu fardu kifayah, tapi jika di tempat itu ada orang yang ngajar. Tapi kalau sudah enggak ada orang yang mengajarinya, maka menjadi fardu ain. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidun, jika tidak ada yang layak mengajar kecuali satu orang, kecuali engkau, maka mengajar bagimu menjadi ta'ayyana alaihi, menjadi fardu ain bagi orang tersebut. Kalau di kampungmu banyak orang yang mengajar, maka mengajar adalah fardu ain, fardu kifayah. Tapi jika tidak ada lagi kecuali dirimu, maka ketahuilah mengajar di sini menjadi fardu ain. Fardu ain itu harus kamu lakukan, jangan sampai tidak. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mengajar ini. Suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah. Setelah Nabi Muhammad berkhutbah, memulai dengan alhamdulillah memuji Allah seperti kebiasaan beliau. Kemudian lagi Nabi Muhammad berkata, "Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum." Kenapa kok ada sekelompok kaum la yufaqihuna jiranahum, tidak mau memintarkan tetangganya. Wala yu'allimunahum, dan tidak mau mengajari mereka. Wala ya'idunahum, dan tidak memberikan nasihat kepada mereka. Wala ya'murunahum, dan tidak memerintahkan kebaikan kepada mereka. Wala yanhaunahum, tidak melarang dari kejahatan kepada mereka. Ini ada orang punya ilmu tidak pernah mau seperti itu. cuek bebek dengan tetangganya, urusan-urusanmu. Mondok bertahun-tahun nih. Nah, ini kayaknya peringatan bagi santri yang mondok lama. Sampai di rumah tidur saja. Enggak mau ngajari tetangganya. Enggak mau nasihati tetangga. Enggak mau ngingatkan tetangganya. Wa ba'du aqwamin, dan ada lagi peringatan untuk kita semua. Apa sih yang diinginkan oleh orang-orang itu? Kenapa? La yata'allamuna min jiranihim, enggak mau belajar dengan tetangganya. Ada majelis taklim malas. Ada guru mengajar ternyata tidak mau belajar. Yang pertama itu ancaman buat orang yang punya ilmu. Yang kedua ini ancaman bagi orang yang enggak mau belajar. Ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim. Apa maunya orang-orang itu? Ada majelis taklim tidak mau datang, enggak mau ngaji. Wala yatafaqahun, enggak mau belajar ilmu fikih. Wala yata'idun, enggak mau dengar nasihat. Apa? Wallahi demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'allimanna qaumun jiranahum, hendaknya seseorang itu mengajar, hendaknya kaum itu, ini maksudnya kita ini, hendaknya mau mengajar tetangganya. Wa yufaqihunahum, dan memberikan kepada mereka pemahaman ilmu fikih. Wa ya'idunahum, dan menasihati mereka. Wa yamurunahum wa yanhaunahum, dan memerintahkan kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Dan demi Allah, wa la ta'allamunna, dan sungguh hendaknya mereka itu, para tetangga itu, belajar ilmu. Qaumun, sekelompok orang, min jiranihim, dari tetangga mereka. Sampai sumpah Nabi, hendaknya yang punya ilmu itu ngajar, tahu enggak? Hendaknya yang enggak punya ilmu itu belajar. Apa yang menjadikan kamu tidak mau ngajar? Hei, orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun di pondok. Kalau begitu. Dan kamu yang enggak punya kesempatan mondok, enggak kesempatan ngaji waktu dulunya, biarpun tua, kenapa kau juga enggak mau hadir ke pengajian itu? Apa yang menjadikan itu semuanya? Jadi kritikan kedua orang. Ustadz yang ogah-ogahan, sama orang awam yang malas-malasan. Wa yatafaqahun, kenapa tidak mau belajar ilmu fikih? Wa yata'idun, kenapa tidak mau mengambil pelajaran, enggak mau mengambil nasihat dari orang-orang yang ngajar? Itu ada majelis dibuka, majelis taklim ada, kenapa kamu tidak mau datang? Wallahi, sampai Nabi Muhammad bersumpah, la'u'ajilannahumul uqubata. Hah? La'u'ajilannahumul akibata. Akan dipercepat untuk mereka hukuman itu. Masya Allah. Jadi menjadi sebab mendapatkan hukuman dari Allah itu, kalau ada ustaz punya ilmu, akan tapi ternyata tidak mau mengajari tetangganya. Makanya bukalah majelis secara umum. Kalau anda datang ke rumah masing-masing barangkali susah. Tapi ketahuilah wahai para ustaz, tolong buka pintumu. Ajari tetanggamu. Beri kabar. Kalau engkau anda memberikan pengajian, jangan peduli yang datang berapa. Biasanya babnya sombong. Yang hadir cuma 5 orang. 5 orang pun manusia itu. Nabi Nuh 800 tahun dapat 10 orang. Kita 5 tahun, 10 tahun dapat 5 orang masih lumayan. Harus kita buka majelis itu. Kemudian setelah itu, hei para orang-orang yang mendengar majelis taklim dibuka, apa yang menjadikan kalian tidak datang? Apakah kita nunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Dan juga ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penuntut ilmu, jangan sampai mansu'ila an ilmin, hei orang yang punya ilmu. Mansu'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang ilmu, faqata mahu, lalu menyembunyikannya. Ja'a yaumul qiyamati muljaman bil jamin min narin. Nanti datang di hari kiamat, mulutnya itu dibungkam dengan belenggu, dengan lijam itu kalau kuda, untuk bisa ditundukkan dan bisa dikendalikan oleh pengendaranya adalah harus ada besi yang ada di mulutnya, pengekang di mulutnya. Kalau orang punya ilmu tidak mau ngajarinya, itu nanti di akhirat dikekang mulutnya dengan besi dari api neraka. Masya Allah. Maka semoga yang menuntut ilmu rajin untuk memberikan penjelasan kepada kiri kanannya, dan semoga yang kita tidak punya ilmu bisa rajin belajar kepada ahli ilmu. Tapi kunci keberhasilan dari keduanya itu kembali kepada yang namanya niat yang benar. Baik. Wa in kana hunaka, jadi fardhu ain di saat tidak ada lagi ustaz yang lainnya, wahai para ustaz. Jika di kiri kananmu tidak ada ustaz yang mau mengajar, maka ketahuilah bagimu adalah fardhu ain, wajib dosa Anda. Wa in kana hunaka jama'atun, jika di situ banyak orang, yahsulut ta'limu bi ba'dihim, yang sudah bisa mendapatkan ilmu, bisa belajar dari sebagian dari mereka. Kalau di kampung itu banyak ustaz, yang lain sudah ngajar, maka fardu kifayah bagimu. Cuman kamu tidak dapat pahala. Yang dapat pahala itu ustaz yang ngajar. Jangan ngentengin, wah kan sudah ada ustaz, berarti nyantai dong. Berarti saya enggak wajib. Tapi Anda tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Berikan, sampaikan apa yang Anda ketahui dari ilmu-ilmu yang Anda dapat di majelis-majelis yang mulia. Fa inim tana ukulluhum atimu. Jika banyak ustaz, tapi ustaznya pada enggak mau ngajar semuanya, maka atimu dosa semuanya. Wa in qama bihi ba'dhum saqat. Tapi kalau ada ustaz yang qama melaksanakan bihi mengajar tadi ba'dhum sebagian dari mereka, tapi kalau ada ustaz yang mau ngajar saqatal haraju 'anil bakina, maka sudah tidak dosa lagi bagi yang lainnya. Wa in tuliba min ahadihim wamtana. Jika diminta dari salah satu dari mereka itu wamtana lalu enggak mau, gimana? Fa adharul wajhaini annahu la ya'tham. Salah satu wajah pendapat adalah tidak dosa, lakin yukrah lahu dzalika lam yakun lahu udzrun. Wa in turiba min ahadihim wamtana. Lah kalau seandainya ada orang yang diminta, sudah ada ustaz yang ngajar. Sudah ada ustaz yang ngajar. Kemudian diminta lagi untuk ngajar di tempat itu. Bagaimana? Tidak dosa karena memang sudah ada ustaz yang mengajar. Cuman makruh. Tetapi yukrahu dzalika illam yakun lahu udrun, ya, makruh. Lakin yukrahu lahu dzalika illam yakun lahu udrun, kalau tidak ada udur maka hukumnya makruh. Jadi ini adalah cambuk juga dari para orang penuntut ilmu agar jangan sampai pelit dengan ilmumu. Apa hasil, apa buah dari dudukmu 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun di pondok pesantren itu, ngajimu itu, jika ilmu tidak kau sampaikan akan cepat lupa. Makanya kami himbau kalau pernah mondok, langsung saja terjun di dunia dakwah. Dengan gampang, yang pertama memberi contoh, kemudian yang kedua menyampaikan kebenaran yang sudah ia contohkan. Lah kalau sudah prinsipnya salah, prinsip kayaknya benar tapi salah. Misalnya apa? Kita itu dakwah itu harus mandiri. Maksudnya gimana? Tidak boleh ngerepoti orang lain. Memang begitu seharusnya dakwah itu. Cuma masa untuk tidak merepoti orang lain harus beli mobil. Orang pakai sepeda pun kan bisa gak ngerepoti orang lain kan. Cuma khayalannya ini ustadz salah niat ini. Jadi maksudnya saya akan kerja dulu, ngumpulin duit. Kalau saya sudah punya mobil, punya ini, nanti baru saya akan dakwah. Sudah gak dapat mobil, gak dakwah nanti. Makanya prinsip dakwah tidak seperti itu yang pernah kami hadirkan dalam motivasi dakwah. Bahwasanya prinsip berjuang, wahai para penuntut ilmu adalah jangan nunggu esok hari. Maksudnya saat ini. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu alim. Hari inilah waktunya kita menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan dari orang lain. Jadi kita harus ikut andil di dalam berjuang di jalan Allah. Sudah tidak usah nunggu esok hari. Makanya prinsipnya sederhana. Mulai saat ini. Sehingga kalau kita tidak punya motor, pakai sepeda. Pakai sepeda. Kalau tidak punya sepeda, jalan kaki. Jangan berhayal. Kalau hayal nanti jago hayal. Wah enak. Saya kan punya ilmu. Mondok lama. Ilmu saya ini ilmu. Oh macam-macam. Kalau seandainya aku bisa keliling dunia kan enak. Berarti insya Allah saya akan dakwah kalau saya sudah punya pesawat terbang. Hayal lagi. Sama antara pesawat terbang dengan yang namanya sepeda engkol juga sama. Sebab menggantungkan dakwahnya dengan dunia. Ketahuilah, untuk berjuang di jalan Allah tidak butuh yang namanya dunia dan ini harus dipastikan. Untuk berdakwah di jalan Allah tidak butuh yang namanya dunia. Sebab dakwah bukan dunia. Akan tapi kita pengen bahasanya jika ada orang punya dunia, yuk kita gunakan untuk berdakwah. Ini prinsip harus dipakai. Jadi jangan berkata, kalau tidak ada dunia gimana kita bisa berdakwah. Tidak ada alasan itu. Jadi tidak boleh kita menggantungkan dakwah dengan dunia. Mungkin ada yang bertanya, loh, kan Buya membuat televisi kan susah, harus pakai duit. Membuat apa namanya radio harus pakai duit. Siapa yang mengatakan harus pakai dunia, pakai duit? Tidak pakai duit. Cuman bagaimana kalau ada duit, maka ayo kita gunakan. Tidak punya duit, tapi punya radio kan akhirnya. Namanya duit, tanya punya duit. Tidak punya, ditanya tidak ada duit. Punya stasiun radio kan. Ada orang yang berjuang bersama kita. Bangunan pun demikian. Tapi maka dari prinsip wahai para ustaz, jangan mengatakan bahasanya berjuang harus dengan uang, itu salah. Berjuang tidak harus dengan uang, sebab kalau orang tidak punya uang pun bisa berjuang dengan tenaganya. Lihat. Jadi materi dan dunia ini tidak harus di dalam orang berjuang di jalan Allah. Cuman prinsip yang kedua adalah jika prinsip yang lainnya harus dihadirkan. Kalau orang punya dunia, yuk kita gunakan untuk berjuang. Maka kita tidak boleh menggantungkan dengan dunia di dalam berjuang di jalan Allah. Ustaz masih bingung, aduh harus punya motor dulu. Ustaz memangnya kalau tidak punya motor tidak bisa berdakwah. Paling enak Ustaz tuh gak usah punya motor, gak usah punya mobil. Biasanya Ustaz kan dijemput, enak. Gak usah ngerawat mobilnya. Kan pusing. Kalau gak ada yang jemput, dia jalan kaki naik angkot. Kenapa susah? Dakwah itu adalah bukan enak-enakan kok. Enaknya nanti di akhirat. Ini kadang-kadang prinsip ini dirubah. Jadi ada problem. Jadi memang dakwah harus modal dengan dunia. Kalau gak pakai dunia, gimana kita bisa buat ini? Itu salah. Bukan begitu. Dakwah tidak harus dengan dunia. Akan tapi jika ada orang punya dunia, yuk kita ajak untuk berdakwah. Itu. Karena dakwah itu melibatkan semua manusia. Artinya kalau Anda seorang ustadz, enggak punya dunia, enggak punya duit, bukan berarti tidak berdakwah. Nah sebenarnya sudah enggak punya duit, enggak berdakwah, enggak dapat kemuliaan sama sekali itu orang. Jadi lihat, memang dunia tidak boleh kita jadikan sebagai andalan untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi lihat, kalau kita bertemu dengan orang kaya, kita pacu agar dia bisa berdakwah dengan kekayaannya. Akan tapi jika dia tidak bergabung dengan kita pun, enggak ada masalah. Sebab kalau kita mengatakan dakwah harus dengan uang, lihat mata kita tamak dengan uang. Lihat sumbangan pun yang tidak jelas diterima. Bahkan mungkin kita pengen ngogrok-ngogrok, pengen cepat dari sana-sini, yang semuanya mungkin Allah tidak ridho dengan kita. Karena apa? Mengandalkan dakwah adalah dengan dunia. Adapun fasilitas, memang perlu fasilitas, itu pun kalau bisa. Kalau tidak, apapun. Sebab namanya belajar pun dengan majelis macam ini juga, tidak apa-apa. Kita buat majelis ala kadarnya. Majelis ala kadarnya, lihat kita bunga. Ini kalau kelihatannya dibungkus ini dengan semen yang macam-macam ini. Padahal ini dalamnya isinya kayu, kan begitu. Kita buat saja seperti itu, tidak usah nunggu. Akhirnya orang pada tidak setuju. Kekecilan kurang gede. Akhirnya dibongkar-bongkar sendiri sama orang-orang ahli Allah. Akhirnya mau diganti dengan yang lebih gede lagi. Sudahlah, biarkan berjalan seperti itu. Jadi prinsip, jangan sampai menjadikan dakwah itu harus dengan uang. Itu salah. Dakwah tidak harus dengan kekayaan, tidak harus dengan uang. Akan tapi dengan ketulusan dalam niatmu. Bahkan ada orang berdakwah, bahkan tidak dengan tenaga, dengan tidak uang. Ceritanya apa? Orang yang dia punya kelemahan. Dia punya ilmu, punya kelemahan, tapi tidak mampu dia berdakwah. Hanya kerentak di dalam hatinya setiap malamnya memohon, memohon, memohon. Maka ketahuilah, ternyata para da'i-da'i yang dohir itu mendapatkan kemenangan gara-gara doanya orang yang tersembunyi. Jadi jangan sampai mengatakan dakwah harus dengan harta. Enggak. Katakan wahai para ustaz, untuk berdakwah tidak puluh dengan hartamu wahai orang kaya. Tapi wahai orang kaya, ayo kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Karena orang berdakwah bisa saja dengan kekayaannya. Tapi jangan sampai kita itu menggantungkan, lihat. Karena kalau sudah juru dakwah menggantungkan dengan harta, itu bahayanya luar biasa. Kalau menganggap dakwah harus dengan duit, lihat. Duduk dengan orang kaya mah beda duduknya dengan orang larat. Nanti lihat, ngacu. Kalau dengan orang tua, ahlan orang kaya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Alasannya apa? Ya barangkali duitnya nanti bisa rontok untuk bangun pondok. Nah, sudah agak manis duduknya sama orang fakir, nanti lihat. Membeda-bedakan musibah dari situlah. Menjadi musibah di dalam dirinya sendiri. Jadi, dakwah tidak harus dengan kekayaan. Bahkan nanti diantisipasi oleh Imam Ghazali. Duduk dengan orang kaya pun harus hati-hati. Jangan duduk dengan orang kaya kecuali ingin menghantarkan dia agar selamat dengan kekayaannya. Jangan duduk dengan orang kaya karena engkau mengharapkan kekayaannya. Ditanya seorang tokoh muda, alim muda, Al-Habib Ali Al-Jufri dalam sebuah media, dalam sebuah acara khusus tentang prinsip dakwah, ditanya, bagaimana Anda dalam berdakwah? Al-iqtimad lan-nafsi, bergantung kepada diri sendiri di dalam berdakwah. Sampai beliau berkata, prinsipnya apa? Prinsip adalah bergantung kepada diri sendiri. Tidak boleh nunggu kaya, tidak boleh nunggu alim. Sehingga beliau katakan bahwasanya, alhamdulillah, mulai saya berjuang di dunia dakwah sampai hari ini, saya tidak pernah berkata kepada seseorang, Pak, tolong belikan saya tiket untuk dakwah. Tidak perlu seperti itu. Tolong Pak, belikan saya tiket untuk dakwah. Tidak pernah beliau minta semacam itu. Kalau ada orang membelikan tiket, lain cerita. Akan tapi tidak boleh kita gantungkan orang program. Oh, yang mau surga nih. Ini mau dakwah nih. Kayak kiainya punya surga aja. Kiainya saja belum tentu punya surga. Bagaimana apa obrolan surga? Akan tapi tidak begitu. Ya, ini harus prinsip. Di dalam kita berjuang tidak harus dengan harta. Ini harus diingatkan terus ini. Bahwasanya di dalam kita berjuang di jalan Allah tidak harus dengan kekayaan dan dengan harta. Akan tapi kalau kita melihat orang kaya dan berharta, bagaimana kita jadikan dia orang kaya ahli surga? Sehingga cukuplah kita beri motivasi kepada orang kaya agar menjadi orang dermawan berjuang di jalan Allah, membantu pesantren masjid. Biarpun tidak di pondok ini, maka kami sering ingatkan, hei orang kaya, bukalah hatimu dengan kedermawanan, rindu untuk berbuat baik, biarpun tidak harus nyumbang pondok. Nah, nih, kalau sudah urusan nyumbang pondokku, ini menjadi masalah ini. Tidak apa-apa, hei orang kaya yang ada di tempat ini, menjadilah orang dermawan. Jadilah ahli surga dengan hartamu, kekayaanmu. Gunakan kekayaanmu adalah untuk kemuliaan, untuk mencari dunia, untuk mencari akhirat. Sumbangkan ke tempat-tempat yang mulia. Maknanya tidak harus ke tempat ini. Yang penting keluar dari tempat ini, kalau ada orang kaya ahli surga. Kalau ada pejabat masuk tempat ini dan mendengar suara ini, menjadi pejabat ahli surga. Kenapa? Dia akan berkiprah dengan hartanya. Sebab prinsip, tidak butuh dengan harta di dalam berjuang. Ingat, akan tapi jika ada orang berharta, gimana orang berharta duduk dengan kita, langsung ia rindu untuk berjuang dan menjadi ahli surga. Itu saja. Semoga Allah menyelamatkan orang kaya bersama kita. Sehingga mereka menjadi orang kaya, juru dakwah dengan kekayaannya. Dan alhamdulillah ini yang kita saksikan di tempat ini juru-juru dakwah dengan kekayaannya ada. Enggak pernah kelihatan dia pakai jubah, pakai imamah, akan tapi insyaallah kelak mereka akan duduk dengan para ulama-ulamanya Rasulullah. Dan yang berjuang dengan ilmunya, yang berjuang dengan tenaganya di tempat ini masyaallah. Inilah yang bisa kami hadirkan di tempat ini. Maka seorang guru harus selalu memacu kepada muridnya agar benar niatnya, dan seorang guru hendaknya dia itu terus dan terus siap untuk mengajar murid-muridnya. Jangan sampai kalau mau ngajar nunggu, mau cari bekal dulu nih, biar kaya raya dulu mau, baru mau mengajar. Tidak, saat ini mulainya, wahai para ustadz yang hadir di tempat ini, yang mendengar suara ini, ayo kita maju dan berjuang. Dan kebetulan kita buka, pesantren ini kita beri nama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah. Apa maknanya? Semua orang boleh bergabung di sini untuk berkiprah di dalam dakwah, sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing. Kalau dia seorang dokter, ayo, sisihkan waktumu 1 jam saja untuk mengisi di radio, maka itu bagian daripada dakwah. Apalagi, aku adalah seorang begini, ayo datang ke tempat ini, akan kita arahkan. Bahkan kalau ada ustaz yang bingung, saya itu nganggur terus, gak bisa ngajar, gak bisa ini, ayo kita sama-sama membuat majelis. Ini adalah perlu kebersamaan semacam ini. Dakwah itu adalah perlu kebersamaan. Bukan dakwahnya ini yang paling gede, itu sudah musibah masuk bab kesombongan. Kita ingin semua yang bersama kita adalah ikut andil di dalam berjuang di jalan Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di akhirat kita bisa duduk bersanding bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya, dan selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada para hadirin yang ingin bertanya secara langsung. Satu pertanyaan dari jamaah laki-laki dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum Bu ya. Saya ingin bertanya masalah ini di luar tema. Biasanya kebanyakan di masyarakat itu adalah kuburan itu kan ada yang kuburan di tembok atau di keramik dan sebagainya kuburan itu. Nah, sebenarnya pernah saya baca dalam satu buku atau kitab itu tidak boleh menembak atau memberikan tulisan di atas kuburnya. Ini tolong dijelaskan ya. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan kembali dari ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi sekeluarga selalu dalam kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Punten Buya, mau nanya, kalau ada seorang pernah belajar dan mengajar di suatu majelis taklim, tapi orang tersebut sudah keluar dari majelis tersebut karena suatu hal, tapi pada saat mau lebaran, biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran, orang tersebut mendapatkan karcis, nanti dapat kayak semacam zakat atau apa, Padahal kalau dilihat dari segi materinya dia tuh sepertinya cukup. Jadi apa sebaiknya sikap yang dilakukan oleh orang yang diberi kartu zakat tersebut, apakah diambil atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah tentang tadsisul kubur. Tentang membangun kuburan dengan semen atau kapur yang dipadatkan, dicampur dengan pasir. Naha Rasulullah, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tadsisul kubri. An tadsisil qabri wa ayyuka alaihi. Rasulullah itu melarang kita itu menyemen kuburan. Itu jelas dan disepakati oleh para ulama. Jadi tidak boleh di semen kuburan tersebut. Dan disebut oleh para ahli fikih, tidak ada beda termasuk dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kecuali di saat dikhawatirkan bakal dibongkar oleh binatang, buas dan semak lainnya. Mungkin di satu kampung ada binatang buas yang kerjanya mencari bangkai. Maka saat itu pun boleh disemen di atasnya untuk menghindari itu semuanya. Akan tetapi, mana sih bagian yang terlarang secara mutlak? Yang dilarang mutlak adalah ditutup semuanya. Ditutup semuanya itu dilarang mutlak. Sehingga disemen sampai atas-atasnya. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang mengatakan yang dilarang yang dibangun itu adalah yang dilarang untuk diduduki dan dilewati. Mana yang diduduki dan dilewati? Yang diduduki adalah jika seandainya kaki kita itu jeblos, maka masuk kepada nginjek mayat. Itu yang haram jelas. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa yang haram untuk ditembok dan disemen adalah yang haram untuk diduduki dan diinjak. Karena dalam riwayat itu ada seiring. Jadi haram kuburnya. Sebab kiri kanannya tidak dianggap seperti itu. Maka sebagian kaum muslimin di saat memakar, membuat tembok kuburan itu, harusnya tengah-tengahnya ditinggalkan untuk tumbuhnya rerumputan. Yang itu yang haram untuk kita injak, maka itu haram untuk kita semen. Seperti itu. Jadi, hendaknya, dan bukan hendaknya, dan harus seperti itu. Sebab kalau ditutup semuanya menjadi haram. Kecuali tadi, dikhawatirkan apa? Akan diambil apa dijarah oleh binatang-binatang buas. Dan memang ini adalah sangat jelas kalau kita sebut riwayat-riwayat hadis dan para ulama-ulama pun menyebutkan dalam kitab fikih Imam Syafi'i seperti Al-Khatib Syirbini dalam Muhdil Muhtajnya menjelaskan dengan sangat jelas masalah seperti itu tentang pengecualian-pengecualiannya. Tapi jelas disepakati bahwasanya menyemen kuburan itu hukumnya haram, tapi yang haram mutlak itu yang mana? Kalau yang di atasnya jelas itu adalah haram. Tapi kalau di kiri kanannya, sekiranya daerah yang kita duduki tidak haram, yang kita lewati tidak haram, maka sebagian ulama mengatakan itu juga tidak haram. Paling banter jatuh kepada kemakruhan. Maka tetap lebih baik kuburan tidak dibuatkan semacam itu. Tapi jika kita melihat kuburan dibuatkan semacam itu, asalkan di tengah-tengah kuburan masih terbuka, dan bisa tetumbuhan rumput bisa tumbuh di situ itu, maka itu menurut sebagian ulama menjadi tidak haram. Nah, selama ini kita melihat kuburan kan begitu bentuknya ya. Jadi ada hubungannya dengan yang diharamkan untuk ditadsis dan yang diharamkan untuk diduduk. Itu ada keseiringan. Maka ulama mengatakan yang haram ditadsis di semen adalah yang haram diduduki. Maka yang tidak haram diduduki maka tidak haram di semen. Itulah. Jadi jelas insya Allah. Jadi yang haram diduduki adalah jika kita duduk lalu jeblosnya langsung ngedudukin mayat, itu adalah yang haram. Sampai Sayyidina Ali berkata, kalau seandainya aku disuruh duduk di atas kuburan, lebih bagus aku duduk di atas bara api. Karena begitu, makanya jangan duduk di atas kuburan. Ya. Kalau duduk di kiri kanan kuburan, gak ada masalah. Maka yang haram itu mutlak yang tidak bisa ditawar adalah kita menyemen di atas kuburannya. Itu yang haram. Kecuali tadi, untuk melindungi daripada binatang-binatang buas. Baik, kemudian ada seorang ustadz mengajar. Kemudian setelah ustadz itu tidak mengajar, berhenti. Kemudian setelah itu, ustadz yang berhenti itu dapat karsis pembagian zakat. Gitu. Ustadz yang berhenti itu. Ustadznya itu. Yang dapat karsis ustadznya. dari gurunya lagi. Oh, belajar sambil mengajar. Jadi ada ustaz, bukan dari gurunya, dari lembaga saja, anggap saja. Jadi ada ustaz ngajar di sebuah madrasah, kemudian berhenti. Setelah berhenti, setiap lebaran itu mendapatkan karcis untuk mengambil zakat. Ini yang perlu kita ingatkan bahasanya. Ini kadang budaya salah di sebuah tempat. Bahwasanya dianggap guru itu dapat zakat. Itu dari awalnya sudah salah. Jadi guru itu tidak boleh nerima zakat. Kiai tidak boleh nerima zakat. Kiai tidak boleh nerima zakat. Dari mana kiai nerima zakat? Fisabilillah. Kalau urusan fisabilillah, as-sa'i ila armalati. Orang menjadikan nafkah itu sendiri juga orang disebut sebagai fisabilillah. Fisabilillah. Jadi semua orang cari nafkah itu disebut fisabilillah. Sudah dijelaskan bahwasanya. Yang namanya fisabilillah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dan mohon dilihat di dalam salah satu buku kita itu. Tidak ada para ahli tafsir terdahulu mengatakan fisabilillah itu adalah untuk kemaslahatan umum, untuk guru, untuk ustaz. Tidak ada. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada ustaz dan kiai. Lah kalau ustaz yang melarat gimana? Sudahlah, bilang melarat, tidak usah bilang ustaz. Selesai. Jadi itu mulai dari awal ada kesalahan, sampai kita pun ada yang bertanya beberapa waktu yang lalu, salah satu santri. Bahwasanya ada kebiasaan, seorang tokoh agama itu selalu orang kampung kalau ngirim zakat ke situ. Di saat diingatkan sama anaknya malah marah. Wah, ini bab rezeki dihalangi, ini bisa ribut nih. Sebab ada kiai menganggap zakat itu rezeki. Padahal zakat itu min awsahi amwalin nasi. Kotorannya hartanya manusia. Loh kok ada ustaz hobi ngambil zakat? Ini kan musibah. Kalau ustaznya melarat sih lebih berhak memang. Ustaz melarat. Ustaz tidak punya kerjaan. Tidak mampu. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Tapi ustaz tidak semua ustaz. Maka kadang orang salah. Anak yatim tidak boleh nerima zakat. Anak yatim nerima zakat. Nggak ada anak yatim nerima zakat. Di mana ada yatim nerima zakat? Ya nerima zakat orang fakir, miskin, dan seterusnya. Oh, anak yatim miliarder, bapaknya bos gede, punya miliaran rumah, punya miliaran dunia, meninggal. Anaknya dapat warisan, nerima zakat. Jadi kadang-kadang kita salah memberikan pemahaman itu. Jadi anak yatim tidak boleh nerima zakat. Kemudian guru tidak boleh nerima zakat. Tolong, mana? Ada sebuah buku yang sudah didiskusikan itu, ada CD-nya juga. Yang mengatakan dalam diskusi itu, barangkali mohon maaf, barangkali para ustaz yang hadir di diskusi juga hadir di sini, lihat. Yang mengatakan zakat boleh digunakan untuk masjid, pesantren dan sebagainya. Tidak mendatangkan perkataan ulama terdahulu. Hanya perkataan ulama akhir zaman. Nah, kita akan lebih takut kepada Allah. Kita lebih takut ngikuti ulama-ulama akhir zaman. Tapi melanggar ulama terdahulu. Kenapa? Ini urusan haknya orang fakir. Haknya orang fakir jangan sampai diganggu-gugat. Jangan. Jadi itu permasalahan jadi di situ. Permasalahannya karcis itu dibagi itu kenapa? Karena keyakinan di masyarakat yang salah, kalau guru itu dapat zakat. Jadi didata bagian pembagian zakat. Oh, ustadz sana, ustadz sana, ustadz sana. Ustadznya dapat semuanya. Orang melarat yang ngiler. Sudah ustadznya kalau diundang pengajian makanannya enak-enak. Giliran zakat fitrah makan enak lagi. Orang melaratnya kerja keras, banting tulang meres keringat setiap hari. Duit zakatnya diambil sama ustadznya. Ini kan kacau nih. Awas hati-hati para ustaz yang suka ngambil duit zakat ini. Kalau Anda seorang fakir, katakan saya fakir, saya butuh ambil duit zakat. Jadi ini harus jelas ini masalah ini. Lah, bagaimana kalau Anda misalnya kebetulan ustaz yang dapat kartu tadi, dapat tiket, dapat apa? Dapat karcis untuk ngambil zakat. Anda tidak boleh hanya sekedar mengambil, kemudian Anda katakan, yang penting bukan buat saya. Oh, tidak begitu. Katakan, saya tidak mau ambil. Kalaupun Anda harus mengambil, katakan, ini bukan hak saya loh ya, mau saya kasihkan fakir miskin. Bukan masalah inriyah, bukan. Biar orang tahu. Biar orang tahu bahwasanya Anda tidak berhak menerima zakat, karena Anda cukup. Ustaz cukup ngambil zakat. Masya Allah. Jadi, akan tapi lihat, ustaz memang tidak boleh menerima zakat. Akan tapi, seandainya ustaz menyalurkan zakat, itu pun boleh menyalurkan. Dan banyak, ada orang di sini titip, Buya, ini saya punya duit zakat. Untuk siapa? Bukan untuk Buya. Barangkali ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Oh iya, kalau ustaz biasanya lebih tahu. Sebab ustaz itu biasanya tempat datangnya orang-orang yang butuh. Sebab datang ke ustaz itu kadang bukan orang menuntut ilmu. Kadang-kadang sakit, datang ke situ. Sebab dipikir ustaz tuh begini langsung ini jadi duit. Itu mungkin ada. Jadi ada ustaz, orang melarat pinjam duit ke ustaz. Nah, gitu ada begitu tuh. Dan kita pengennya itu ustaz-ustaz tuh yang memang bisa, siapa orang nol kasih duit. Wah, kan ustaz benar dijahitu Nabi amwalihim wa anfusihim ya. Enak ustaz yang sampai kita itu subhanallah. Al Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau seorang alim besar. Kedermawanannya seperti apa? Kalau beliau itu setiap kayak gini nih, Ramadan kan selalu di Masjid Jame. Jadi antara zuhur dengan asar beliau di Masjid Jame. Sambil itikaf membaca Al-Qur'an. Itu setiap saat itu ada orang berbisik. Berbisik ya ganggu beliau ngaji, tapi beliau selalu dengan penuh kesabaran dilihat. Butuh duit. Rupanya di jasnya, jubahnya begini. Ya, memang ini kita tuh jiplak jubah-jubah beliau. Di dalamnya ada sakunya. Cuman bedanya kalau saku beliau penuh dengan uang mau dibagi-bagi sama orang. Kalau sini kosong ya. Jubahnya kayak begini. Ini ada sakunya. Jadi beliau sebentar-bentar ini ada orang 200 real, 500. Aji. Itu setiap hari seperti itu. Jadi bukan mencari duit, bukan ngambil zakat. Ustadz ngambil zakat. Dia malah ngasih. Dan itu bukan zakat, itu sedekah sunnah. Dari hartanya dipotong untuk dibagi-bagi di bulan Ramadan. Kalau ada orang butuh, kenapa kamu? Jadi waktu beliau ngaji itu sering. Tuh. Sampai kadang-kadang kita itu waktu giliran kehabisan duit. Coba saya dikasih nih. Coba saya dikasih ini. Sebab ngasihnya bukan sepele, bukan duit sedikit. Bukan duit sedikit, jadi duit banyak. Masya Allah. Nah itu ulama yang sesungguhnya itu seperti itu. Bukan ngambil, kalau bisa ngasih. Ulama ngambil, musibah. Ulama kalau bisa ngasih. Nah ulama bisa saja menyalurkan zakat. Dan memang kalau seandainya ada orang yang mau berzakat, nanti tolong utamakan zakat itu adalah bagi seberapa persen untuk orang yang ada di kiri kanan Anda. Selebihnya barangkali Anda serahkan kepada guru-guru mulia yang Anda anggap, maka serahkan karena beliau biasanya tahu tempat yang paling tepat. Ada orang masuk rumah sakit tidak bisa membayar, ada orang yang tidak makan, ada orang ini, ada. Maka bisa Anda titipkan kepada ulama, tapi bukan untuk kiainya. Nah, kiainya sendiri amanat. Kiai makan zakat, naudzubillah ya. Jadi harus hati-hati. Dan matro asal tahu saja, santri di sini jangan dikasih zakat. Sebab santrinya sudah makan di pondok. Santri di sini dan para santri jangan tamak dengan duit zakat. Ya, santri tidak boleh tamak dengan duit zakat santri di sini ini. Ya, karena sudah makan di sini ini semuanya, tidak usah mikir-mikir zakat. Sebab banyak orang yang bingung urusan makan. Ada orang di rumah sakit tidak bisa keluar karena tidak bisa membayarinya. Masih banyak di sini kamu tidak sakit, makan kenyang setiap hari masih mau ngambil duit zakat, tegakkah? Nah ini, maka jangan sampai menjadi santri yang tamak ya. Santri yang tamak tidak. Maka dari itu. Ayo kita semuanya sama-sama menjaga agar kita tidak rindu kepada sesuatu yang bukan milik kita, yaitu urusan zakat itu. Baik, ini saja. Jadi tolong ibu yang seperti itu tadi, tidak boleh hanya sekedar mengambil lalu tidak diberikan ke orang lain. Tapi harus tunjukkan bahasanya, saya tidak boleh mengambil ini karena ini adalah bukan hak saya. Selesai. Kalaupun ternyata ada orang menitipkan zakat, ada orang titip zakat kepada kami, ada. Banyak orang titip. Ada orang titip zakat, biasanya saya tanya kembali, di kiri kananmu boleh ada enggak orang yang belum dikasih zakat? Oh sudah beres Buya semuanya, oh ya sudah. Jadi paling tidak kiri kanannya itu, yang setiap hari nyium bau diesel mesin kita. Ada orang kaya raya zakatnya diberikan kemana? Bank badan ambil zakat di mana? Karena keren. Keren. Hanya kerennya saja. Sehingga tetangganya yang melarat itu setiap hari dengar deru mesinnya, enggak pernah mendapat bagi. Yan lihat indahnya Islam tu khodumin agniyahim wa turaddu li fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya di kampung itu dan hendaknya dikembalikan kepada orang fakir yang ada di kampung itu. Jangan sampai orang itu hanya dengar deru mesinnya saja. Tapi perlu merasakan Allah aku dapat zakatnya untuk menghibur hatinya selama ini terganggu oleh mesin bisnis kita. Ini saja wahai kaum muslimin dan muslimat, mari kita tutup dengan doa. Ini ada banyak pertanyaan tertulis mungkin tidak bisa kita jawab karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmana wa la tu'adzibna wa ksurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa tirna wa tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami Allah. Muliakan kami dengan segala kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Jika di antara kami adalah ahli ilmu, muliakan mereka dengan ilmu mereka dan amal, ya Allah. Jika aja yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan ini atau yang hadir di tempat ini adalah orang-orang kaya, maka muliakan mereka dengan kekayaan mereka. Jangan sampai kekayaan mereka menjadi mereka hina, ya Allah. dan yang punya jabatan, ya Allah, jadikan mereka mulia dengan jabatannya, sehingga menggunakan jabatannya untuk kemuliaan, untuk mengangkat, untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di tempat ini punya hajat, maka kami mohon kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, ada yang datang ke tempat ini dan tidak kau kabul hajat mereka. Dan engkau maha tahu tentang hajat mereka. Ada hajat mereka urusan akhirat, yaitu mereka yang banyak dosa pada masa lalu mereka. Akan tetapi mereka telah datang di tempat mulia ini, maka kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan mudahkanlah di kedepan hari untuk meniti kemuliaan di jalan yang ridho, ya Allah. Ada di antara yang datang hajat, punya hajat, dan hajat mereka adalah hajat urusan dunia. Untuk bekal di akhirat, maka kami mohon lapangkan rizki mereka. Rizki yang berkah, halal, ya Allah. Untuk bekal menuju keridhaan-Mu, ya Allah. Dan jangan sampai dunia yang kau berikan kepada kami menjadi fitnah sebab kehancuran kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami ingin kau muliakan dengan apapun yang kau berikan kepada kami. Ilmu yang kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kesehatan yang kau berikan kepada kami, jadikan itu kesehatan yang menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Dan anak-anak kami yang belajar di tempat ini, ya Allah, yang menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu fikih dan ilmu syariat, kami mohon berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Berikan kemudahan dan orang tua mereka, ya Allah, yang telah merestui kepada mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka, ya Allah, kemudahan dalam segala urusan mereka. Dan kami mohon kepada orang tua mereka, mudahkanlah, ya Allah, kepada orang tua mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal, ya Allah. Jangan sampai mereka beri makan anak-anak mereka dengan rezeki yang haram. Sebab haram yang dimakan oleh anak-anak mereka akan mempersulit mereka mendapatkan ilmu. Maka kami mohon mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Saling menghormat, ya Allah. Saling menghargai, saling berkorban dan saling mengabdi, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Yang sakit, ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan orang-orang yang kau ridai, ya Allah. Sekarang banyak terjadi permusuhan, percekcokan, kesesatan, kebrutalan, kerusakan gara-gara pernikahan yang salah. Maka kami mohon, ya Allah, yang ini menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Engkau Maha Tahu, ya Allah, siapapun yang berjuang bersama kami, ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas. Orang-orang tulus dan ikhlas. Orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan mereka itu adalah kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ada yang datang ke tempat ini. Tersimpan di dalam hatinya niat yang mulia, ya Allah. Niat yang mulia, ya Allah. Maka kami mohon wujudkan niat mereka. Niat mereka, ya Allah. Dan yang sudah niatnya mulia, ya Allah, kami mohon jaga niat mereka jangan sampai berubah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan ampuni guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan ampuni murid-murid kami. Dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami semua. Dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau cabut nyawa kami. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La illallah. Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la نسألك الجنة نعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا